Qala al-imam Sanani rahimahullah, na'am fil mas'alati hadithan wadih. Di dalam permasalahan ini ada hadis yang jelas. Masalah apa? Masalah apa? Mengurai rambut bagi wanita ketika mandi junub. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Dharqutni di dalam Afrad, menyendirinya beliau dalam riwayat, kemudian al-Imam Tabrani, kemudian al-Khatib al-Baghdadi fi Talkhis Wadhiya al-Maqdisi min hadithi Anas marfu'an, dari hadith Anas secara marfu'. Idza ightasalat al-mar'atu min haydiha naqadha sha'raha naqdan wa ghasalat bi khatmiyya. Apabila seorang wanita mandi haid, maka hendaknya dia mengurai rambutnya, menyiram rambutnya, kemudian diurai. Wa ghasalathu bi khatmiyya, dan dicuci rambutnya dengan khatmi. Khatmi ini nama tumbuhan, mungkin kalau sekarang sampo lah, untuk membersihkan rambut. Wa ashwa usnanin, usnan juga sama, dia membersihkan rambut. Wa iqtasalat min janabatin sabbatil ma ala ra'siha sabban wa asarathu. Dan apabila seorang wanita mandi junub, maka hendaknya dia menuangkan air ke kepalanya, dia disiram kepalanya, dituangkan air, kemudian keramas. Hadzal hadits ma ikhraj adh-dhiya lahu wa yashtaratu siha fi ma yakhruju. Hadits ini dikeluarkan dalam Adh-Dhiya, kitab Adh-Dhiya Al-Lami. Adh-Dhiya ma ikhraj adh-dhiya lahu, Adh-Dhiya Al-Maqdisi maksudnya. Wahuwa yashtaratu siha fima yukhrijuh. Al-Imam Dhiya al-Maqdisi mensyaratkan kesahihan di dalam mengeluarkan hadis. Yathmiru dhan fil amal bih, sehingga dari hadis ini membuahkan kesimpulan untuk mengamalkan hadis ini. Wa yuhmal ala nadab li dhikr al-khatmi wal-ashnan. Ada juga mungkin makna yang lain, alal mandub, dianjurkan karena disebutkan khatmi dan ashnan, itu tumbuhan untuk membersihkan rambut. Kalau zaman sekarang yang sampo. Illa qaila bi wujubihima fa huwa qarinatun ala najib. Karena tidak ada satupun dari para ulama yang mengatakan wajib, sehingga yang dimaksud adalah mandub, sunnah atau mustahab. Wa hadits Ummi Salamah mahmulun ala ijab. Sedangkan hadits Ummu Salamah dianjurkan, atau ada kemungkinan mananya wajib. Innama yakfiki idza zadat naqdh asy-sya'r kana najban, cukup bagi kamu untuk membasahkannya. Hatta hasayat dan tahtia ala ra'siki, salat hasayat, disiram atau diusap 3 kali saja Wa idza zadat, apabila lebih daripada tiga kali, maka naqadha syar kana najban, mengurai rambut ya, dan dibersihkan lagi, maka ini mandub sifatnya, tidak wajib, mustahab. Wa idullu ala adam wujub an-naqd ma akhrajah Muslim wa Ahmad, dan dalil yang menunjukkan mandubnya, sunnahnya permasalahan ini dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Anna balagha Aisyah anna Ibn Umar kana ya'muru nisa'a idza ghtasalna yanqudna ru'usahunna. Wasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai anna balagha Aisyah anna Ibn Umar, wasanya Ibn Umar sampai berita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar memerintahkan pada wanita-wanita itu apabila mereka mandi, maka hendaknya meleraikan atau apa kemarin? Hah? Ayo mengurai rambutnya ketika mandi. Faqala dia ajaban, maka berita ini sampai kepada Aisyah, ditanggapi oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ajaban Ibnu Umar, betapa anehnya Abdullah Ibnu Umar ini, kenapa dia menyuruh wanita untuk mengurai rambut-rambut mereka. Afala yamuruhna yahlikna ru'usahunna, kenapa enggak memerintahkan saja untuk membotaki rambut-rambut mereka saja. Ini dibantah oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Laqad kunta aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wa'in wahid. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Fama azidu an uhriq ala ra'si thalath ifraghat. Aku tidak pernah lebih menuangkan lebih dari tiga gayung, lebih dari tiga gayung, enggak lebih daripada itu. Nah, kalau diurai rambutnya berarti kan akan lebih daripada itu. Wa in kana haditsu fi ghusl min al-janab, walaupun hadis ini tentang permasalahan mandi junub, wa zahir ma nuqila an Ibn Umar anna kan ya'muru nisa'a bi naqdi syar mutlaqan, tetapi nampaknya secara umum yang dinukilkan oleh Abdullah bin Umar memerintahkan wanita-wanita itu untuk mengurai rambutnya secara umum, baik ketika haid maupun ketika junub. Yang dibantah oleh siapa? Oleh Aisyah. Kenapa enggak nyuruh saja untuk membotaki rambut-rambut mereka? Karena yang faham masalah ini adalah siapa? Aisyah, istri Rasul SAW, yang lebih faham masalah wanita dan langsung bersama Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.